Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, dekadensi akhlak sudah betul-betul hinggap. Demikian juga kuat mencekam di setiap lini kehidupan kita. Hampir sulit untuk kemudian kita menemukan figur seorang muslim yang betul-betul memancarkan akhlak dan adab sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sulit sekali. Kalau misalkan kita membuat perbandingan jumlah kaum muslimin mereka yang betul-betul bisa mengimplementasikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan yang tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu perbandingan dan rasionya sungguh sangat jauh sekali. Satu banding sekian banyak. Padahal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah ajaran akhlak dan adab. Di dalam sebuah riwayat, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk umat demi menjalankan sebuah misi, yaitu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga Islam betul-betul mengatur dengan sempurna seperti apakah akhlak seorang muslim, mulai dari akhlaknya sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, Al-Khaliq, Zat yang menciptakannya, akhlak seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhlak seorang anak kepada orang tua, sesama kaum muslimin, dalam hidup bertetangga, dalam hidup berumah tangga, akhlak dan adab seorang muslim di dalam lingkup persahabatan, pertemanan dan perkawanan, semua itu ada aturan-aturannya yang memang secara sempurna telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila kita membaca sejarah hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kata demi kata, baris demi baris, kita akan mampu membayangkan seperti apakah figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca bukan sekedar membaca, tetapi kita resapi, kita hayati, sungguh betul-betul bisa terbayang seperti apakah sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sehingga beliau menjadi orang yang dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Mereka, sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang siap mengorbankan apa yang mereka punya demi membela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah figur yang dicintai oleh rakyatnya. Beliau mampu mewujud nyatakan figur orang tua yang baik. Beliau mampu untuk mewujud nyatakan profil seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau adalah seorang sahabat, seorang guru, seorang ayah, seorang putra, seorang suami, seorang pemimpin, seorang nabi. Lengkap sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masalah yang kemudian sering muncul di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan sampai pada tatanan hidup bernegara, bisa dikatakan sebagai masalah bangsa. Bisa dikatakan sebagai masalah bangsa adalah dekadensi moral. Dekadensi moral. Akhlak seorang muslim, akhlak seorang muslim sudah semakin sulit untuk kita temukan pada diri kaum muslimin itu sendiri. Sehingga ciri-ciri keislaman itu, ciri-ciri keislaman tidak begitu nampak, tidak begitu jelas tersampaikan dalam tata cara berbusana, dalam berkata, di dalam bersikap, memandang, mendengar, bersahabat, bekerja dan membuka usaha. Sekian banyak kejahatan-kejahatan moral, adab dan akhlak yang tidak baik terus bermunculan, terus, sehingga membuat banyak ahli pendidikan, para pakar di bidangnya, mencoba mencari rumusan terbaik untuk menyelesaikan masalah degradensi moral ini. Kita mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu ada gerakan untuk menanamkan pendidikan berkarakter pada setiap sistem, pada setiap jenjang pendidikan yang ada di negara kita. Rumusan itu kadang-kadang berganti, berubah. Padahal yang mencari, mengumpulkan, menghimpun adalah para ahli dan pakar di bidangnya. Belum juga ditemukan. Lebih disayangkan lagi, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, lebih menyedihkan lagi dan sangat disayangkan apabila langkah, metode yang dicari untuk menyelesaikan masalah bangsa ini, dekadensi moral, yang dicari itu justru dari pakar-pakar non-muslim, orang-orang kafir. Orang kafir, sebaik apapun perilakunya dalam pandangan kita, orang kafir dan muslim ya, sebaik apapun akhlaknya dalam pandangan kita, Islam tetap menilainya buruk. Ia baik kepada sesama, tetapi kepada Tuhan, kepada Rabbul Alamin, apakah ia punya akhlak yang baik? Ia persekutukan Allah Azza wa Jalla. Ia tidak tunduk, taat dan patuh dengan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam kitab suci mereka sendiri, risalah dan nubuwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah diterangkan dengan jelas dan rinci. keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bangkit di akhir zaman, itu semua diterangkan secara detail di dalam Taurat dan di dalam Injil. Di dalam Taurat dan di dalam Injil. Nah, maka sangat disayangkan. Sangat disayangkan sekali. Apabila usaha untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah bangsa sebesar ini dekadensi moral. Bahkan dekadensi moral itu bukan hanya pada generasi mudanya. Dekadensi moral itu sudah menjadi warisan dari generasi tuanya. Dari generasi tuanya. Yang memberikan contoh tidak baik itu siapa? Generasi sebelumnya, generasi sebelumnya, generasi sebelumnya. Kita ambil sekarang sebagai contoh ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang saya muliakan, adalah karakter dusta, bohong, tidak jujur, tidak amanah. Ternyata tidak hanya kita temukan di tidak hanya kita temukan pada generasi mudanya. Karakter dusta, karakter bohong, itu pun ternyata kita temukan pada generasi tua. Bahkan ada pada orang-orang yang sudah terlanjur kita tokohkan. Siapa yang menyangka orang sebaik itu, seorang guru besar, profesor, doktor, pimpinan sebuah organisasi, dipandang sebagai tokoh agama, ternyata terbukti melakukan tindakan amoral. Na'udzubillah. Nah, padahal Islam, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Islam itu telah menyampaikan kepada kita, mengajarkan, membimbing dan mengarahkan kita pada sebuah konsep yang betul-betul matang dan sempurna untuk mengatasi dekadensi moral ini, akhlak yang perlu diperbaiki. Karakter seorang muslim itu seharusnya memang sudah mulai ditanamkan sejak kita masih kecil, sejak anak-anaknya, adik-adik kita masih berusia dini, mulai ditanamkan karakter seorang muslim itu begini: jujur, pemberani, perwira, semangat, tidak mengenal putus asa, selalu berbuat baik kepada sesama dengan aturan dan kadarnya masing-masing. Nah, salah satu bentuk dari dekadensi akhlak yang terjadi di zaman kita adalah perilaku durhaka yang ditunjukkan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya kita itu ikut sedih, hati kita miris, teriris-iris. Nah, jiwa dan pikiran kita itu tersayat-sayat, luka. Ada luka di dalam hati kita saat menyaksikan, melihat secara langsung, mendengar bahkan peristiwa yang terjadi di dekat kita, tidak begitu jauh. Bagaimana seorang anak tanpa ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal membentak ayah dan ibunya. Membentak ayah dan ibunya. Bukan hanya sekedar membentak. Ia mencaci, ia memaki. Siapa yang dicaci, siapa yang dimaki? Ibunya, ayahnya. Kalimat-kalimat kotor, nas'alullah assalamu wa ta'ala, ya. Kalimat-kalimat kotor itu terucap dari seorang anak. Berhenti sampai di situ? Tidak. Bukankah kita sering mendengar kasus seorang anak membunuh orang tuanya sendiri? Seorang anak membunuh orang tuanya sendiri. Ia membunuh ibunya, orang yang paling berjasa untuknya. Seorang ibu yang sudah mengandung hampir 9 bulan namanya. Ia membunuh seorang figur yang telah bersabar mendidik dan merawatnya, 2 tahun menyusuinya, menggendongnya kemana ia pergi selalu dibawa. Terus usia 4, usia 5 tahun, 6 tahun terus. Ketika ia sudah merasa dewasa, merasa besar keinginan yang kemudian tidak terpenuhi, ia dendam ibunya dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga sebagian anak-anak muda yang merasa tidak punya orang tua. Ia tidak melihat ibu sebagai ibu. Ia tidak melihat ayah sebagai ayah. Ibunya seperti orang lain. Ayahnya seperti orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan dia. Memang mungkin salah satu faktornya adalah pendidikan yang salah dari orang tua. Mungkin itu juga salah satu faktor. Nah, artinya kalau kita melihat dari satu sisi, mungkin anak juga tidak bisa disalahkan 100%. Ada andil dan peran orang tua walaupun kecil, sehingga mengakibatkan anak-anak itu bersikap durhaka. Pendidikan Islam itu tidak ditanamkan oleh orang tuanya. Pendidikan Islam tidak ditanamkan oleh orang tuanya. Orang tua membiarkan, melepas, sehingga anak kemudian tanpa batas bersentuhan dengan dunia luar. Nah, misalkan ia membaca, ia melihat, menonton tayangan televisi yang menggambarkan di sana sikap anak yang berani kepada orang tua. Shinchan misalnya. Kan begitu. Contoh kecil sebenarnya. Film kartun Shinchan ya. Secara tidak sadar itu ditanamkan. Anak itu berani kepada orang tua, anak itu berani kepada orang tua. Ya, itu mungkin salah satu faktor. Tetapi dalam kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang akhlak seorang anak kepada orang tua. Kita ingin membahas masalah ini dari sudut pandang seorang anak. Sehingga faktor pertama tadi, kekeliruan orang tua di dalam mendidik anak, untuk pertemuan kali ini kita simpan, kita sisihkan. Pembahasan kita insya Allah lebih mengerucut pada sikap kita sebagai anak agar berbakti kepada orang tua. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagai anak, kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa jasa yang telah diberikan oleh orang tua kita itu tidak dapat dinilai dengan uang ataupun dengan harta. Sesekali bayangkanlah apabila kita yang berada di posisi ayah. Sesekali bayangkanlah apabila kita berada pada posisi ibu, kemudian anak kita, putra ataukah putri kita, melawan, memberontak, mengata-ngatain, mencaci, memaki. Kira-kira apa yang kita rasakan? Seperti itu jugalah yang dirasakan oleh orang tua kita. Sehingga banyak di antara kita yang kemudian tersadar arti pentingnya sikap berbakti kepada orang tua setelah dia punya anak. Ia barulah sadar betapa orang tua tidak pernah berhenti untuk berpikir tentang anaknya. Barulah ia tersadar kalau orang tua itu terus berpikir tentang anaknya setelah kita punya anak. Kita baru tersadar apabila orang tua kita pun ikut merasakan sakit jika kita sakit. Kapan tersadar? Setelah kita punya anak dan anak itu sakit. Nah, kita baru tersadar ternyata konsentrasi orang tua dalam bekerja itu bisa pecah. Fokusnya hilang ketika anaknya berbuat masalah, berbuat ulah. Saat anak kita, na'udzubillah, melakukan ulah, menimbulkan masalah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, kita di dalam Islam, banyak ayat dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebagai bukti bahwa berbakti kepada orang tua merupakan salah satu pilar utama ajaran Islam adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah yang paling wajib. Setelahnya Allah menyebutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menyebutkan haknya terlebih dahulu. Hak Allah itu seperti ini, beribadah hanya kepadanya. Tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Itu kan hak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hak orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Allah pun memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsanan. Kalau kita belajar bahasa Arab, ihsanan itu bentuknya nakirah. Nakirah itu artinya umum sekali. Sehingga apapun kebaikan, selama disebut dengan kebaikan, itu Allah perintahkan agar kita melakukannya, agar kita memberikannya untuk orang tua kita. Nah, untuk orang tua kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ayat ini sudah cukup. Ayat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa berbakti kepada orang tua itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan hidup kita. Jadi sumber kebahagiaan hidup kita. Dari sisi mana? Beberapa riwayat mengatakan ridallah fi ridha alwalidain wa sakhatullah fi sakhati alwalidain. Untuk meraih ridha dari Allah Azza wa Jalla, untuk meraih ridha dari Allah Azza wa Jalla, kalau engkau ingin menjadi hamba yang diridhai Allah, dicintai Allah, carilah ridha dari kedua orang tuamu terlebih dahulu. Tetapi kalau engkau membuat kedua orang tuamu murka, engkau membuat kedua orang tuamu marah, engkau membuat orang tuamu tersakiti oleh ucapan dan tindakan-tindakanmu. Kalau engkau membuat orang tuamu murka, Allah pun murka karenanya. Allah pun akan murka karenanya. Nah. Maka seorang hamba yang akan meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita melihat, membaca, mendengar bahkan kisah sukses dari sekian banyak tokoh-tokoh Islam, sekian banyak kisah sukses dari tokoh-tokoh Islam, itu ternyata tidak lepas dari bakti mereka kepada orang tuanya. Tidak bisa lepas dari peran bakti mereka kepada kedua orang tuanya. Doa orang tua itu kekuatan yang maha dahsyat. Doa seorang ibu adalah sumber kekuatan di balik apa yang kita lakukan. Seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa siang dan malam, ya Allah berikanlah perlindungan untuk anakku, ya Allah berikanlah perlindungan untuk anakku, ya Allah berikanlah perlindungan untuk anakku. Kita sebagai anak yang didoakan biasa-biasa saja. Kita sebagai anak ternyata tidak merasa. Padahal semua orang tua yang masih berada di atas fitrahnya itu tidak akan pernah berhenti mendoakan kebaikan untuk anaknya. Itu harus kita sadari. Nah, doa seorang ibu, demikian pula doa seorang ayah. Doa orang tua menjadi sebab Allah karuniakan berkah dan nikmat untuk kita. Jangan menyangka bahwa doa yang diucapkan oleh ayah dan ibu kita itu tidak memberikan pengaruh positif. Keliru. Jangan pernah menyangka seperti itu. Mungkin kita terhindar dari musibah. Mungkin kita selamat dari malapetaka. Mungkin kita mendapatkan keuntungan. Mungkin kita memperoleh laba. Mungkin kita mendapatkan kemudahan untuk belajar. Sebabnya adalah doa dari orang tua kita. Sadari. Sadari. Apa yang kita peroleh. Kebaikan. Kita yang terhindar dari keburukan. Yakinlah dan sadari. Doa orang tua. Itu ada. Di balik itu semua. Nah, sungguh demi Allah. Tokoh-tokoh Islam kita. Tokoh-tokoh Islam kita. Itu mereka menjadi besar. Derajatnya ditinggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab orang tua. Doa-doa mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail. Siapa yang tidak kenal dengan nama Imam Bukhari? Kitab beliau Sahih Bukhari disebut sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Disebutkan di dalam beberapa riwayat tentang biografi beliau rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari mengalami gangguan penglihatan sejak kecil. Mengalami gangguan penglihatan sejak kecil. Nah, lihat pengaruh dari doa seorang ibu. Karena beliau saat kecil menjadi anak yatim. Al-Imam Al-Bukhari. Doa seorang ibu. Memohon kepada Allah Azza wa Jal agar penglihatan sang putra normal dan kembali baik. Nah, tanpa pengobatan, tanpa mendatangi dokter dan tabib, sekedar mengandalkan doa. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pun bisa melihat, kembali melihat dengan normal rahimahullah. Ini kan sumber kekuatan yang sangat besar sekali. Jangan anggap enteng doa seorang ibu. Jangan anggap kecil doa seorang ayah. Nah, apa mungkin yang seperti itu terjadi di zaman ini? Mungkin. Itu kembali kepada kekuatan doa yang selalu diucapkan oleh seorang ibu, seorang ayah. Nah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Seperti itu juga. Al-Imam Malik Ibnu Anas, Imam dari Hijrah Abu Abdillah. Seperti itu juga. Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah. Seperti itu juga. Al-Imam Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Mas'ud Al-Thawri. Sama. Doa-doa dari orang tuanya itu yang terus menemani, mengiringi setiap langkahnya. Nah, sadarkah kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sadarkah kita bahwa sampai detik ini kita yang masih memiliki orang tua, sadarkah kita bahwa doa mereka tidak pernah putus dan berhenti? Nah, kapan saya nggak pernah lihat tuh ibu saya berdoa? Kapan saya nggak pernah lihat ayah saya berdoa? Pada umumnya orang tua berusaha menyembunyikan doa-doa mereka. Lihat ketulusan orang tua, keikhlasan mereka, keinginan agar kita itu baik, cita-cita dan harapan mereka agar kita itu sukses, berhasil. Nah, kalau kita sudah memahami yang seperti ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sudah sadar bahwa harapan orang tua agar anaknya sukses. Setelah kita sadar bahwa harapan orang tua itu agar anaknya bahagia, ini poin yang harus kita pegang. Poin yang harus kita pegang. Ketika poin ini sudah kita pahami dengan baik, poin ini sudah kita mengerti dengan benar, maka semua keinginan baik kita pasti akan direstui oleh orang tua. Catat nih. Catat. Seperti itu kaidahnya. Enggak mesti dicatat begini, catat begini juga boleh. Setelah kita sadar bahwa harapan orang tua itu agar anaknya bahagia. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Titik. Sehingga kita sebagai anak yang ingin baik pasti direstui oleh orang tua. Nah, dari apa? Kaidah ini bisa kemudian kita buat contoh-contohnya. Misalkan kita pengen belajar agama, pengen jadi santri, pengen berangkat thalabul ilmi sampai ke Timur Tengah. Ini kan rencana yang baik. Ini kan rencana yang baik. Yakin pasti orang tua merestui. Tapi buktinya enggak usah kita ditentang. Itu kan casingnya aja. Itu cuma casing. Orang tua hanya membutuhkan sebuah pemahaman. Perlu dipahamkan bahwa dengan saya belajar agama, dengan saya berangkat ke Timur Tengah untuk belajar Islam lebih dalam, dengan saya menjadi seorang santri di pondok pesantren Salafi, saya bisa bahagia. Kalau kita sudah bisa memahamkan orang tua, ini jalan yang membuat saya bahagia, pasti orang tua merestui. Dan itu sudah terbukti, alhamdulillah. Kenapa orang tua melarang kita belajar agama? Kenapa orang tua kemudian melarang kita untuk kemudian nyantri? Kenapa orang tua kita menghalang-halangi kita untuk thalabul ilmi? Karena ada semacam kekhawatiran di pikiran orang tua. Setelah kita belajar agama, setelah kita ngaji, setelah kita thalabul ilmi, hidup kita akan tidak akan bahagia. Bisa dipahami gak? Ada kekhawatiran dari orang tua. Kalau kamu jadi santri nanti hidup kamu gimana nak? Kerjaan kamu gimana nak? Besok makan apa nak? Itu kan semua bentuk kekhawatiran dari orang tua. Anaknya tidak bahagia, khawatir. Nah, kita perlu menyampaikan kepada orang tua, saya justru bahagia. Saya tuh nyaman banget, Bu. Gitu. Saya senang sekali, Pak, dengan kehidupan seperti ini. Nah, maka kadang-kadang sebagian teman kita kemudian berangkat ke pesantren jadi santri, orang tuanya datang dengan mobil mewah. Aduh, nak. Hidup kamu kok sengsara dan menderita seperti ini? Belajar agama kok pondoknya kumuh, kotor atuh. Gitu. Udah deh, enggak usah belajar agama. Enggak usah mondok. Di mana-mana pondok tuh sama, apalagi Salafi, kotor. Gitu. Ya wajar kalau orang tua menyatakan seperti itu. Karena tidak ingin kebahagiaan anaknya hilang. Tidak ingin kebahagiaan anaknya direnggut. Jadi memang usaha kita yang paling penting itu justru bagaimana menyampaikan pesan kepada orang tua. Baik secara langsung dengan lisan ataupun verbal kita, ataupun dengan mimik wajah dan perilaku kita, bahwa saya bahagia, saya nyaman dengan kondisi saya sekarang ini. Belajar agama. Belajar agama. Udah punya pekerjaan mapan, gaji. Di posisi dan kedudukan yang diperebutkan oleh sekian banyak orang. Jabatan dan posisi itu bisa dikatakan menjadi impian dan harapan orang. Nah, tapi kok tiba-tiba ditinggalkan oleh anaknya? Orang tua tuh bingung, nak. Kamu itu udah hidup enak, gaji gede, prestis di mata masyarakat juga tinggi. Kok kamu tinggalin malah jadi penjual herbal? Jual madu Sumatera, jual madu Kalimantan, keliling kesana dan kemari. Aduh, yang kumaha teh. Orang tua hanya perlu dipahamkan. Dalam terjemahnya, ibu, ayah, saya lebih bahagia menjalani kehidupan seperti ini dibandingkan pekerjaan yang dulu. Gimana enggak tenang hidupnya? Setiap pagi masuk kantor, buka laci begini, sudah map tumpuk. Di setiap map ada amplop tebel. Dengan catatan, tolong dicepetin prosesnya. Tolong dicepetin prosesnya. Lumayan tuh, satu amplop 2 juta, 3 juta. Mudah untuk dapatnya, hanya sekedar tanda tangan, ya oke, jadi 2 juta, 3 juta dibagi satu kantor semua. Ada orang 5 ya. Lo 200 ya, 200, gue paling banyak 500. Ya udah, makasih. Baru satu map. Kalau sehari 10 map, ngalang-ngalain gaji pokok. Ngalang-ngalain gaji pokoknya. Saya pernah dapat cerita dari ikhwan kita seperti itu. Dia bekerja di sebuah kantor di bawah Departemen Keuangan kalau gak salah ya. Jadi tugas dia itu hanya memproses surat-surat dari dinas-dinas kota. Karena dinas-dinas kota itu kan ngajukan proposal misalkan untuk mendapatkan dana. Dana itu dikeluarkan dari mana? Yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan bank. Agar bank itu mengeluarkan dana sesuai apa itu namanya angka yang ada tertera di proposal, itu harus mendapatkan persetujuan dari dia. Dia yang ngurus tanda tangan segala macam. Itu tiap pagi dia buka laci gitu kan, seperti yang saya gambarkan tadi, ada berapa map numpuk. Nah, tiap map ada amplopnya, terus nanti dibagi-bagi satu kantor biar sama-sama diem. Kedudukan yang apa, posisi yang didambakan dan diimpikan oleh banyak orang. Misalkan dia ngasih teman-temannya 100, teman-temannya udah senang, udah mau diem tuh. Apalagi dibagi 200, lebih diem lagi. Tetapi setelah kenal dakwah salafiyah, dia tahu, oh, itu gak boleh. Uang panas tuh. Mikir, bingung, ini, segala macam. Akhirnya mengajukan permohonan untuk dipindah tugaskan saja. Jadilah dia anggota Satpol PP. Yang tugasnya cuma menjaga di pos rumah bupati. Ini tiap pagi cuma gini aja. Kering. Bukan lahan basah. Capek. Kalau orang kerja di kantor kan berangkat jam 8 pulang jam 2 atau jam 3. Ini Satpol PP. Dapat sekali shift 24 jam. Nongkrong aja di dalam pos rumah itu. Udah capek, kering lagi. Nah, tapi itu untuk menggambarkan. Kadang-kadang ada di antara kita yang sudah punya pekerjaan, posisi bagus ya, jabatannya oke. Tapi setelah kenal Islam, oh, ternyata ada hal-hal yang menurut aturan Islam itu ditabrak. Contohnya tadi, suap-menyuap, uang pelicin, dan yang semisalnya. Ditinggalkan. Orang tuanya yang ribut. Kamu ini gimana sih, nak? Kamu tuh gimana sih, nak? Kerja di tempat yang bagus, kantornya oke, malah ditinggalin. Orang tua tuh pasti protes. Kita akan konflik dengan orang tua. Bagaimanakah cara menghadapi orang tua semacam ini? Sama tadi dengan contoh yang pertama, ketika seorang anak ingin thalabul ilmi syar'i, dia hanya perlu memahamkan kepada orang tua, ibu, ayah, kehidupan yang saya jalani sekarang lebih nyaman dan lebih membahagiakan. Kalau misalkan kita bisa membuktikan bahwa dengan kehidupan baru itu lebih bahagia, lebih menyenangkan, orang tua tidak akan protes. Orang tua tentu akan merestui dan menyetujui. Itu pasti. Itu pasti. Nah, setelah meninggalkan pekerjaannya, nah, hadiah dari anak terus diberikan. Meskipun kecil. Nah, meskipun harganya murah, tetapi terus diberikan. Dalam bungkus kado dengan warna-warni yang menarik. Plus ikatan pita di atasnya. Hadiah. Tulisi sedikit untuk ibunda tercinta, untuk ayahanda yang selalu kusebut dalam doa. Ya salam. Isinya permen mentos. Kan gitu. Kasih kata-kata gitu. Kenapa saya pilih permen ini, ayah? Kan gak apa-apa sih romantis sama orang tua. Ini kan salah satu bentuk birrul walidain, berbakti kita kepada orang tua. Berkata-kata yang baik, menyenangkan. Saya pilih permen menyegarkan ini. Karena ketika setiap kali mengingat ayah, saya selalu segar. Merayu nih. Luar biasa. Subhanallah. Kita harus bisa membuktikan. tadi dengan secara langsung maupun tidak. Kalau secara langsung kan kita katakan, ayah ibu alhamdulillah sekarang saya lebih jauh lebih bahagia daripada yang kemarin-kemarin. Kemarin itu kehidupan saya kok seolah-olah selalu dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Terima uang panas, jangan-jangan ketahuan KPK. Entar ditangkap di penjara, bukan saya yang malu, bapak ibu juga ikut malu gimana. Mau untuk tidak diterima itu sudah jadi bancaan bersama sekantor kok. Kalau saya tidak terima tetap diterima sama teman saya, tetap saya dapat bagian. Ditolak juga gak mungkin, pasti diseret-seret tuh nama saya. Jadi hidupnya gak tenang gitu. Saya juga gak tenang kalau misalkan uang seperti itu saya berikan sebagai makanan untuk istri dan anak-anak saya. Jadi apa anak-anak saya nantinya? Itu kan secara langsung. Kalau misalkan orang tua kita komunikasinya baik, mungkin bisa secara langsung. Tapi kalau misalkan tidak bisa secara langsung, bisa tuh dengan sikap praktek nyata. Kita bawa ke rumah kita, kita kondisikan istri dan anak-anak kita ceria, bahagia. Oh nenek, oke. Oh, gitu. Istri kita dikondisikan. Udah pada punya istri belum nih? Cari. Kalau ada yang belum kan gitu. Kita kondisikan istri kita, misalkan yang sudah berkeluarga ya, kondisikan istri kita. Alhamdulillah istrinya, wah senang. Jadi tunjukkan ketika orang tua datang itu bahagia, senang, harmonis. Mungkin cekcok sih suami istri. Tapi kalau pas orang tua datang jangan tunjukkan sedang cekcok. Gitu. Manggilnya Mas, Kang, Aa, kumaha? Oh, senang banget kan nih. Orang tua pulang, ribut lagi. Yang penting kita ingin mengambil hati orang tua. Ingin mengambil hati orang tua. Nikah juga sama, Mas. Kita udah merasa mampu, udah konsultasi ke ustaz, misalkan, ya sudah saatnya menikah, misalkan. Menyampaikan keinginan nikah kepada orang tua, wah ditentang habis, kamu tuh masih kecil. Anak kamu, istri kamu besok mau dikasih makan apa? Kenapa orang tua kok melarang? Kenapa orang tua menghalangi? Kenapa orang tua mencegah? Karena tidak ingin melihat anaknya sengsara. Orang tua tidak mau hidup kita kurang bahagia. Tetapi kalau kita bisa menunjukkan bahwa dengan menikah saya bisa bahagia, saya sudah siap. Mungkin ketika pertama kali menyampaikan, Bu, saya pengen nikah. Jangan, enggak boleh, masih kecil. Ya jangan kemudian mundur serta putus asa. Tunggu seminggu lagi, dua minggu lagi, sampaikan lagi, Bu, Ujang teh pengen nikah. Jangan, Jang, masih terlalu kecil. Oh, udah. Jangan dilawan. Ibu tuh gak tahu keinginan anak muda. Ibu dulu juga kan pernah muda, pengen nikah juga. Jangan dilawan. Melobi itu harus berulang-ulang. Jangan melawan. Tunggu lagi kesempatan berikutnya. Ngomong lagi, Bu, Ujang bener nih, Bu, Ujang pengen nikah, Bu. Itu pasti orang tua sudah mulai turun tuh. Bener, Jang, pengen nikah, Jang. Iya, Bu, coba dipikirkan ulang lagi, Jang. Jadi boleh, Bu? Enggak boleh. Jangan melawan. Nunggu lagi, dua minggu lagi, tiga minggu lagi. Betis ibunya dipijit-pijit. Kan gitu. Jari jemari kakinya dicetotin itu. Bu, Ujang pengen nikah, Bu. Coba kalau terus-menerus dilakukan seperti itu. Pasti luluh juga hati orang tua. Ketika orang tua itu melarang, menghalang-halangi. Seringnya orang tua hanya untuk menguji tekad kita itu sampai sejauh mana. Kalau kita bisa menunjukkan tekad saya udah bulat nih, pasti direstui oleh orang tua. Pasti direstui oleh orang tua. Butuh waktu, butuh. Karena cinta itu butuh perjuangan. Gak mungkin dalam waktu singkat cinta itu diraih. Susah teh. Artinya kaidah tadi subhanallah, kalau kita sudah pahami ya, yang namanya orang tua ingin melihat anaknya bahagia. Orang tua dimanapun tidak ingin melihat anak sengsara. Sepenggal. Penggal yang kedua, kita sebagai anak kalau punya keinginan yang baik sesuai aturan agama, pasti orang tua merestui. Pasti orang tua merestui. Itu pasti, hukumnya pasti. Jangan ragu. Hanya memang tugas kita berikutnya menghubungkan dua penggal ini. Kita bisa menyampaikan, memahamkan kedua orang tua bahwa keinginan bagi yang akan kita lakukan itu akan membuat kita bahagia. kita tidak akan sengsara hidupnya dengan pilihan-pilihan tersebut. Nah, maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, ya pentingnya kita belajar Islam, mengerti orang tua. Demikian juga apa kewajiban kita sebagai seorang anak, sebagai seorang putri, sebagai seorang putra. Seperti apa? Kalau kan adab dan akhlak kita sebagai seorang anak itu sudah betul-betul terwujud, dakwah itu akan tersampaikan dengan baik. Tetapi jika mohon maaf amburadul ya, akhlak adab kita buruk minus. Walaupun kebenaran yang kita sampaikan bahwa orang tua tutup hati, orang tua pasti akan menolak. Walaupun kita nyati dalilnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ini ucapan para ulama salafus saleh, ibu harus terima, bapak harus terima, tetap ditolak. Tidak diterima oleh ayah, tidak akan diterima oleh, kenapa? Akhlak kita saja harus diperbaiki. Akhlak kita saja harus diperbaiki. Jangan. Tuh ayamnya dikat. Bu. Ya, kalau sikap seperti ini ingin menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, enggak akan diterima oleh ibunya. Urus dulu tuh dirimu. Akhlaknya enggak bener mau nguruin orang tua. Suruh ngasih makan ayam. Nah, seorang ulama hadis terkenal, ketika beliau sedang mengajar seperti ini, seperti yang saya lakukan ini, dipanggil ibunya dari belakang, nak, kasih makan ayammu. Mohon maaf ya, saya ke belakang dulu ngasih makan ayam. Tunggu sebentar. Ini pas gak ada ayam nih. Lihat praktek nyata dari seorang ulama besar ini oleh ibu. Nah, kita sering menyakiti hati ibu, sering menyakiti hati ayah. Nah, kita sering membuat orang tua itu kecewa. Kita selalu membuat hati orang tua tidak tenang dan memikirkan kita. Jangan berharap besar apabila dakwah yang kita sampaikan itu kemudian diterima oleh mereka. Wong kita sering menyakiti hati orang tua. Tapi coba senangkan hatimu, senangkan hati, bahagiakan mereka. Bahagiakan mereka. Ketika mereka sudah senang, mereka sudah bahagia dengan sikap kita. Nah, tanpa kita menyampaikan orang tua sudah bertanya. Tanpa kita menyampaikan orang tua sudah. Orang tua sekarang, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua zaman sekarang menilai anak berbakti ataukah durhaka itu dilihat dari harta dan materi. Betul begitu ya? Anaknya itu dikatakan berbakti kalau kiriman bulanannya lancar ke rekening ibunya. Kalau kerja bertahun-tahun enggak pernah kirim uang, enggak pernah kirim hadiah, anak ini udah mulai lupa nih sama bapak dan ibunya. Kan begitu. Nah, ini dimanfaatkan. Kita manfaatkan untuk merebut hati ibu. Kita manfaatkan untuk merebut hati ayah. Manfaatkan. Tidak mesti mahal-mahal. Tidak mesti keluar biaya yang banyak. Asalkan terus-menerus sedikit, seperti yang saya contohkan tadi, kado isinya mungkin nangka atau keripik apel yang harganya mungkin 7.500 atau 10.000 dikado, ditambah kertas tanda lope. Kirim ke ibu, kirim ke bapak lewat paket, meskipun rumahnya di Solo, meskipun rumahnya di Surabaya, rumahnya di Kalimantan, kirim dari Bandung gitu. From Bandung with love. Dari Bandung saya mengusung cinta kepada orang tua. Kirim, subhanallah. Itu sedikit demi sedikit, orang tua bagaimanapun juga senang. Itu akan cerita tuh kepada tetangga-tetangganya. Itu anak saya si Ujang di Bandung. Ngirimin terus hadiah kepada saya. Cerita sama ibu-ibu PK. Alhamdulillah ibu-ibu juga gak nanya, yang dikirimin apa bu? Pokoknya taunya dikesankan anaknya ngirim terus, ngirim hadiah dari Bandung. Gak cerita yang dikeripik nangka harganya 7.500 itu tidak diceritakan oleh ibu-ibu yang sesama anggota ibu-ibu PKK. Orang tua itu akan berbangga. Ayah misalkan akan cerita di teman-teman kantornya, anak saya itu luar biasa, meskipun jauh kuliah di Bandung, tiap minggu, dua minggu sekali tetap diim aja, kerupuk, kerupuk kering di. Nah, ini luar biasa, direbut, direbut hati. Hati orang sudah bisa kita rebut. Kita mau ngomong apa aja, mau berbicara apa saja, itu pasti diterima oleh orang tua. Pasti diterima oleh orang orang tua. Yang dimuliakan dari Allah Taala. Khairuz Tirahullah di dalam kitabnya Basair Dawit Tamyiz, beliau memaknakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu seperti apa. Kata beliau rahimahullah, ihsanu ilal walidain wa ta'attufu alaihima wa rifqu wa ri'ayatu li ahima wa adamul isa'i ilaihima wa amusikihima min ba'di. Seorang anak dikatakan berbakti kepada kedua orang tua itu kapan? Wujud dan bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua itu seperti apa? Kata Imam Al-Fayruz Al-Abadi rahimahullah, bentuknya adalah berbuat baik kepada, bukan kasih sayang dan sayang kepada keduanya, bersikap lemah lembut kepadanya, selalu mengikuti perkembangan dan kondisi orang tua, tidak menyakiti hati keduanya, memuliakan dan menghormati temannya, teman dekatnya setelah. Nah, ini mungkin saudara-saudara yang bagian terakhir dulu. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu kita berbuat baik juga ke sahabat karibnya. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengenali siapa-siapa dekat ayah dan ibu. Jadi kita harus bisa menjawab ketika ditanya, teman baik ayahmu siapa? Teman baik ibumu siapa? Kita sudah bisa menjawab, oh si fulan, si fulan, si fulan. Kalau ibu, oh si fulanah, fulanah, fulanah. A, B, C, D. Nah, orang tua kita punya dan sahabat ya. Ibu kita teman alam. Ayah kita punya di Jakarta. Ini alamat, minta telepon. Ini ajaran Islam ya, yang mungkin darah kita yang melupakannya, atau mungkin lebih parah dari itu, mungkin banyak diantara kita yang tidak mengetahuinya. Nah, di sini fungsinya kita belajar mengaji. Nah, kita berbuat baik kepada siapa? Sahabat dan kawan dekat orang tua kita. Misalkan dalam contoh ilustratif, kita tahu orang tua kita itu, ayah kita punya teman di Jogja. Misalkan namanya Om Agus. Kita tahu nih, ayah kita dengan Om Agus panggilannya itu deket banget. Suatu saat kita ada kesempatan ke Jogja, berangkat dari Bandung ke Jogja, diem-diem membawa misi rahasia. Udah nyiapin oleh-oleh khas Bandung, yang murahan saja. Tempelan harganya dikelupas, ntar ketahuan kalau murah. Masukkan dalam kotak, dibungkus kertas kado. Nah, sampai kita ke Jogja, urusan sudah selesai, sempat ke rumahnya Om Agus. Gitu. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Eh, Fendi. Kata omnya. Ini contoh ilustratif ya. Masuk. Iya Om, ini pas Fendi kebetulan ke Jogja ini, oleh buat Om. Buat Om Agus, oleh dari Fendi nih. Kan senang banget. Itu salah satu bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu seperti itu. Sesuatu yang bisa dikatakan dilupakan oleh sekian banyak orang. Dilupakan sekian banyak orang. Mungkin kita sendiri seumur hidup belum pernah melakukan yang seperti itu. Mengunjungi, menjenguk, mendatangi, ziarah, silaturahmi ke rumah sahabat dekat ayah atau ibu kita. Ada yang pernah? Pertanyaan bukan ada yang belum pernah. Ada yang pernah seperti itu? Gak usah dijawab, nanti malu. Lihat ajaran Islam, mulia ya ajaran Islam itu. Luhur. Subhanallah. Kira-kira apa tuh perasaan Om Agus tuh? Gitu. Perasaan Om Agus. Setelah kita pulang, Om Agusnya telepon kita. Gitu. Cep, cep, cep. Orang Sunda ya. Ini anakku si Fendi baru datang ke rumah ini. Kamu yang nyuruh ya? Enggak. Kok dia datang bawa oleh-oleh dari Bandung buat saya? Masya Allah. Om Agusnya senang. Orang tua kita ya. Kang Cecep juga senang. Sampai di rumah masih diam-diam juga. Fendi. Iya ya. Kamu kemarin main ke rumah Om Agus. Iya ya. Kamu bawa apa Om Agus? Ya oleh-oleh sangat Cibaduyut. Allah. Bangga dengan kamu. Subhanallah. Perlu dicoba hari ini? Perlu? Gak perlu? Perlu dicoba yang seperti ini. Tiba loh. Birrul walidain. Kita berbakti kepada orang tua itu. Salah satu bentuknya. Berbakti dan berbuat baik juga kepada teman-teman dan sahabat dekatnya. Nah. Begitu. Kalau misalkan kita punya. Kita tahu ibu kita punya teman di Jakarta. Teman dekat. Mungkin dari SD. Ibu kita cerita ini. Nah. Waktu itu dari kecil, dari SD, SMP, terus kuliah aja yang pisah. Sekarang Bu Novi di Jakarta, baik banget tuh. Udah tahu ya, misalkan. Ya pas kebetulan kita ke Jakarta, belilah oleh-oleh tas atau dompet kecil untuk kaum wanita ibu-ibu. Bungkus, kado, datang ke rumahnya. Tante, Tante Novi, saya anaknya... Siapa ya kalau nama perempuan di sini ya? Yang umum. Siapa? Neneng. Saya anaknya Bu Neneng. Oh, Neneng, iya. Itu tentu itu dari SD, SMP, SMA. Ada apa, Nak? Namanya siapa, Fendi? Enggak, ini ada oleh-oleh. Pas kebetulan ke Jakarta buat tante. Dibuka, oh terima kasih banyak, Masya Allah. Gitu, senang sudah. Ya mungkin Bu Novinya kalau kita yang udah salafi ya. Mungkin Bu Novinya masih alam, gak pakai jilbab. Gitu. Gak ada masalah. Keperluan kita hanya sebentar saja kok. Cuma datang... nyampaikan hadiah sambil minta maaf gak bisa lama-lama nih tante, ada urusan yang lain pas tugas dinas di Jakarta. Oh ya makasih. Pasti dong tante Novi itu kita, Neng, anak kamu Neng datang ke rumah. Yang mana itu si Fendi? Boleh-boleh. Seneng tuh, bangga ibunya gitu. Kok anakku baik seperti itu? Ya anaknya siapnya Neneng. Kan begitu ya. Subhanallah. Ajaran Islam itu sempurna. Ajaran Islam itu indah. Ajaran Islam itu mulia. Ajaran Islam itu luar biasa. Cuman kita saja yang mungkin belum begitu luas untuk memahaminya. Belum begitu luas untuk memahaminya. Nah, Imam Al-Fayruz Al-Abadi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu seperti yang beliau jelaskan tadi. Selalu berbuat baik kepada orang tua. Lemah lembut. Selalu memperhatinya. Mulai dari hal yang paling kecil. Jangan sangka, jangan kira perhatian kita yang kecil itu kemudian tidak memberi nilai positif di mata orang tua. Keliru. Sekecil apapun perhatian itu, kita berikan kepada orang tua, pasti masuk tuh di hatinya meskipun tidak terucap. Meskipun orang tua tidak kasih, meskipun orang tua tidak memuji dan tidak menyanjung, tapi masuk di dalam hati ibu. Ibu. Kaca yang ibu pakai kayaknya gede ya. Itu kan perhatian. Untuk kan bahwa kita selama ini sangat memperhatikan kacamata yang dipakai oleh ibu. Gitu. Dipuji juga boleh, memuji ibu boleh. Nah, ibu semua ini kelihatan seger. Pantesan saja bapak dulu mau sama ibu. Itu ibu tuh sudah berbangga sekali. Paling ibu juga bilang, anak nih gombal kayak bapaknya. Kita sudah menyenangkan hati seorang ibu, menyenangkan hati seorang ibu. Itu namanya perhatian, at-ta'at, bisa memberikan kepada apa namanya? Orang tua, kepada ibu, kepada ayah. Nah, sekali lagi jangan lupa kita sekarang sedang berbicara dalam perspektif anak. Nah, kita sebagai anak, nah, bukan melihat dari sisi orang tua. Nanti ada pembahasan tersendiri untuk orang tua. Tapi kita sekali lagi sedang berbicara dalam sisi kita senang. Berikan sekecil apapun berikan perhajukan yang kedua. Pasti kena. Itu yang misalkan orang kita pakai kaos warna orang dong asli pakai warna biru. Sambil teh bersama kita bisa menyampaikan kepada ya. Memangnya senang ya dengan baju warna biru ya. Ini perhatian. Biru lain berpada. Hanya sekedar bertanya ya. Di warna baju kesukaan biru ya. Gak tahu nanti jawabannya seperti apa, itu urusan kita. Yang jelas sudah berusaha menunjukkan kita kepada ayah. Begitu. Ayah sedang melakukan apa saja, ibu sedang melakukan pekerjaan rumah. Kan gak ada langgang dari belakang ya, ada yang bisa. Gitu. Atau mengganggu tanda kutip aktivitas memasak ibu kita. Mengganggu dalam tanda kutip. Dari belakang, ucapkan salam, assalamualaikum bu. Gitu. Bisa dibantu gak? Gitu. Sekarang Fendi ahli loh dalam memotong bawang dan berambang. Bisa dibantu gak bu? Sekarang Fendi itu pinter loh kalau motong-motong cabai. Gitu. Bantu nih. Ini kan satu kegiatan itu, tapi dah duduk bahwa kita yang berbakti. Entah apapun tanggapan orang tua kita, ah kamu belajar dari mana? Ya tinggal digombalin lagi, ya belajar dari ibu dong. Selama ini kan ngeliatin ibu. Kalau gak percaya sekarang ini, Effendi nih, motong-motongin pengen cabai. Kasih. Akhirnya agak memuaskan. Bentuk gak ada yang sama gitu. Ini yang pis tebel, ini bentuknya segitiga, yang ini potong di tengah. Urusan belang. Ting kita sudah menunjukkan bahwa kita sebagai anak memberikan perhatian kepada orang tua. Begitu. Subhanallah. Hanya sekedar mengucapkan kalimat apa yang bisa Fendi lakukan buat ayah, Fendi lakukan buat ibu. Nah, itu sudah bentuk dari birrul walidain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Fayruz Al-Abadi rahimahullah. Wariatu li ahwal. Kita selalu mengikuti perkembangan kondisi tua kita. Kalau misalkan orang tua kita punya marah, kita harusnya memahami, tidak mengganggu mereka, tidak mereka. Orang kita senang, sedang bahagia, pergi, nah, menyampaikan beberapa kata-kata yang indah untuk menunjukkan bahwa kita pun ikut berbahagia dengan keadaan mereka. Pagi ikut bahagia, kebahagiaan mereka. Pagi-pagi nih, ayah senyum, kayaknya baru dapat rezeki ya. Yang penting kalau senang, Fendi ikut. Kalimatnya biasa. Nah, kita yang belum terbiasa itu kayaknya berat gitu. Aduh, gimana yang ngomongnya? Ya, apa Ben? Enggak. Malah bilangnya enggak. Kesempatan, ambil. Peluang ada, tangkap peluangnya. Jangan biarkan. Ayah sana, ya, ada apa Ben? Enggak. Enggak apa? Enggak. Kesempatan dipakai. Ada apa Ben? Anu ya. Kayaknya ayah sudah seneng ya, bagi-bagi dong senengnya. Kan komunikasi itu. Kita membangun komunikasi dengan orang tua. Ya. Cukup dengan SMS kalau kita terpisahkan oleh jarak dan waktu. Kalau kita terpisah dan waktu dengan SMS dan telepon. Sekarang kan serba murah komunikasi itu. Nah. Hanya cukup mengatakan, assalamualaikum, pagi yang cerah ya. Itu saya yakin kalau misalkan kita praktek seperti itu kaget-kaget tuh orang dong gitu. Ini ngaji dari mana lagi nih? Kan gitu. Pagi, petang, malam mungkin orang tua, kamu tuh kok berubah sih nak? Cuma menyatakan, assalamualaikum. Salam. Ya, Effendi dari Bandung selalu mendoakan ibu. Mudah-mudahan ibu selalu mendapatkan berkah dari Allah. Dari Bandung, Effendi menyampaikan ya, mudah-mudahan ayah selalu dimudahkan rezekinya. Nyindir ya, sudah lama gak dikirim duit ya. Itu kan masalah tanggapan dari orang tua. Yang jelas kita sedang melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak. Nah, SMS berisi doa. Kalau misalkan kita kebingungan untuk menyusun kata-kata, kirimkan SMS dalam bentuk doa. Allahumma li waliwalidayya warhamhuma kama bayyana shaghira. Terjemahkan ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Berikanlah rahmat untuk mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan merawatku sejak kecil. Doa pertanda ananda yang selalu merindu Effendi Sudarsono. Ada yang namanya Sudarsono enggak? Pertanda Effendi Sudarsono Bandung ceria. Itu orang tua kaget-kaget. Coba deh besok pagi kita yang hadir ya, yang masih punya orang tua, yang masih sugeng sehat. Sebentarnya sehat ya, sehat. Kirim SMS seperti itu, bareng-bareng. Kata-katanya jangan sama, ntar ketahuan nih. SMS massal. Masing-masing menyusun kata-kata, rasakan sensasinya. Betul, serius nih. Rasakan sensasinya. Kalau saya mah sudah sering, makanya berani berbagi tips seperti ini. Saya berani berbagi tips seperti ini, alhamdulillah karena saya sering melakukannya. SMS kata-kata tersusun rapi. Gitu. Walaupun mungkin tidak dibalas, jangan berprasangka buruk. Ini sehari di SMS kayak gitu, ini Ustaz gimana sih? Kita udah menyusun kata-kata indah, gak dibalas sama ibu, gak dibalas sama bapak, 3 hari, 4 hari, juga gak dibalas. Orang tua kita ini, jangan pernah buruk. Mungkin orang tua kita kaget, sampai bingung mau balas apa. Baru kan SMS seindah ini dari anak saya. Biasanya, bi, minta duit. Bu, kiriman makanannya, anak khas dari kampung mana? Enggak, isinya lah. Misalkan, kita sudah kerja, sekecil apapun gaji dan pendapatan kita, taruhlah 20 ribu, 50 ribu, 50 ribu, kirim melalui wesel atau melalui amplop atau melalui apa saja. Nah, tuliskan kata-kata di situ, ibu, bukan jumlah nomor yang Ananda ingin sampaikan, tetapi ini adalah hasil gaji pertama saya. Itu saya yakin tuh, uang 50 ribu itu terus diabadikan oleh ibu dan ayah kita. Luar biasa anak saya nih. Gaji pertama bulan ini, nah, gajinya 50 ribu mungkin ya. Gaji pertama bulan ini, pokoknya gaji pertama saya berikan untuk ayah dan ibu. 200 ribu, 300 ribu, 600 ribu. Nah, lebih berkesan lagi kalau dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk transfer rekening. Itu lebih berkesan. Pegang-pegang sama bapak ibunya. Insya Allah. Anakku di Bandung sekarang udah sukses, udah bisa ngirimin duit. Nggak tahu kalau anaknya di Bandung Senin Kamis puasa untuk hidup hemat dan ekonomis, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Wa adamul isaati ilaihima, tidak menyakiti kedua, tidak menyakiti orang tua. Walaupun mungkin orang tua bahkan kita melakukan sesuatu yang tidak di dalam syariat Islam, bukan berarti kita dibolehkan untuk mengucapkan kata-kata, bukan berarti kita diperbolehkan untuk menunjukkan sikap yang nantinya akan menyakiti hati orang tua. Tujuannya sama, menyampaikan bahwa saya sebagai anak tidak bisa untuk melaksanakan perintah ini. Caranya, kalimat-kalimat yang dipilih, kata-katanya kan berbeda. Tujuannya sama. Sekali lagi, tujuannya sama, untuk menunjukkan bahwa saya sebagai anak gak mungkin melaksanakan perintah ayah dan perintah ibu, karena ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kan kita bisa memilih bahasa, kita menyusun kata, nah, untuk menyampaikan permohonan maaf. Nah, kan bisa seperti itu. Belajarlah kepada ahli bahasa, belajarlah kepada para perayu, belajarlah kepada para pujangga. Bisa itu semua. Nah, itu bisa. Insyaallah ta'ala. Nah, mungkin sebagai contoh. Nah, kita diperintahkan oleh orang tua. Nah, kita diperintahkan oleh orang tua untuk mengadakan acara tahlilan kakek kita. Contoh nih, kamu kan udah sukses, udah punya hasil gaji dan penghasilan. Cobalah kau buat itu acara tahlilan buat kakekmu, peringatan 1000 hari. Peringatan 1000 hari. Kita kan bisa menolak dengan diam. Kita bisa menyampaikan ketidaksiapan kita dengan diam. Misalkan dengan tunduk begini nih, diam aja. Kan orang tua pasti tanya, kenapa diem? Gimana ya? Acting. Acting yang baik itu seperti itu. Boleh ya? Boleh. Gimana? Gimana ya? Kamu tuh nanya. Tapi kan caranya halus, sopan. Daripada, oh gak bisa dong. Mah, gak bisa. Haram. Tahlilan tuh gak ada ajarannya dalam Islam, gak boleh. Lebih baik saya keluar 10 juta beli perhiasan buat ibu daripada 10 juta saya pakai untuk mengadakan acara tahlilan. Enggak bisa. Itu kan kasar. Ibu akan kaget. Tapi kalau dengan cara tadi, gimana ya? Maksudnya? Boleh. Boleh apa? Boleh berterus terang. Asik kan begitu. Jangan kalah dong sama artis. Jangan kalah. Boleh berterus terang, Ma. Pak. Terus ya masalah itu. Boleh enggak? Ya, coba kamu baru jelaskan dengan cara yang atasmu yang FND pelajari sini. Ya mungkin karena ilmu FND mah, Pak. Bisa saja keliru. Kitin benar gitu. Saya yakin benar, cuman bahasanya menyampaikan ke tua. Ya barangkali FND keliru atau mungkin karena belum tahu. Tapi yang FND tahu, yang FND pun cara tahlilan itu tang. Apa? Tahlilan itu enggak ada turunannya dari Rasulullah. Penerima orang tua itu pasti berbeda. Kalau kita bisa mengatur mimik wajah, gaya dikit, kata-katanya dipilih, diturunkan caranya mendatar, gimana ya? Itu enggak tenang. Tenang nyaman tuh kalau seperti itu. Kasalkan FND diminta mamah dan papa untuk bersedekah, memberikan tanah wakaf untuk pondok di Manglayang, Sunyi, atas Merakek. Kang saya bayar nih hari ini 10 juta. Karena memang ada tuntunannya bersedekah atas nama orang lain. Gitu. Tapi kalau acara tahlilan, susah mah. Mungkin orang tua akan ini dan itu. Tetapi paling tidak pendapat kita sudah tersampaikan dengan cara yang baik. Perkara diterima, perkara ditolak itu urusan kita. Kembalinya kepada Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Ini jamnya sama apa enggak? Tadi kata panitia sampai 12. Sudah dulu persiapan salat. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada dan yang berikutnya pada zuhur kita akan membaca beberapa bentuk bilalain disebutkan Rubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Di sini beliau bukan 11 bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Mudah-mudahan nanti bisa terbaca semua. Di sana juga beliau membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ada dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dengan demikian, sebab bakti kita kepada orang tua, kita berharap semua urusan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan berbakti kepada kedua orang tua, nantinya pun anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang siap selalu berbakti kepada kita. Itu kan harapan kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.